Lalu Jibril mengatakan, "Hadza babun." فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Ini sebuah pintu dari langit dibuka hari ini dan belum pernah sama sekali dibuka kecuali hari ini. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ, maka turun dari pintu itu seorang malaikat. Faqal, lalu Jibril mengatakan, hadza malakun nazala ila al-ardh lam yanzil qattu illa al-yawm. Ini adalah seorang malaikat telah turun ke bumi dan belum pernah sama sekali turun kecuali hari ini. Fasallam, lalu malaikat itu mengucapkan salam. Waqal, lalu malaikat itu mengatakan, abshir bi muraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah dengan dua cahaya yang engkau diberi dengan keduanya. Belum seorang nabi pun sebelummu diberi akan keduanya. Fatihatul kitab wa khawatim suratil baqarah. Mana yang dua itu? Fatihatul kitab, yaitu surat Fatihah, dan ayat-ayat di penutup penghujung surat Al-Baqarah. Lan tuqra'a biharfin minhumma illa u'titahu. Engkau tidak akan pernah membaca satu huruf pun darinya kecuali engkau dianugerahkan. Ini menunjukkan akan keutamaan dua surat, dua surat. Pertama surat Fatihah, yang kedua keutamaan beberapa ayat di penghujung surat Al-Baqarah. Hadis yang kedua 1875 dari Abdurrahman bin Yazid, seorang tabi'in. Qala laqitu Abu Mas'ud 'inda al-bayt. Aku berjumpa dengan Abu Mas'ud Al-Ansari 'inda al-bayt, di samping Ka'bah. Faqultu hadithun baghani 'anka fil ayatayn fi surah al-Baqarah. Lalu aku mengatakan, sebuah hadis sampai kepadaku darimu tentang dua ayat di dalam surat Al-Baqarah. Faqala na'am. Lalu Abu Mas'ud dia mengatakan, ya benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatan min akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Mulai dari selesai. Man qara'ahuma fi laylatin kafatahu siapa yang membaca kedua surat ini, kedua ayat ini dalam sebuah malam, kafatahu, dua ayat ini telah mencukupkan dia. Apa maknanya? Qila, ada yang mengatakan maknanya adalah kafatahu min qiyamil layl. Dua ayat ini jika dibaca sudah mencukupkan dia daripada solat malam. Subhanallah. Cuma baca dua ayat saja. Jadi nilainya sudah mencukupkan kita untuk solat malam. Berarti nilainya sama dengan solat malam. Qila, ada mengatakan kafatahu minasyaitan, yaitu dua ayat ini mencukupkannya dari syaitan, maksudnya melindunginya dari syaitan, dijaga dia dari syaitan. Wa qila, ada lagi yang mengatakan kafatahu minal afat, jadi mencukupkan dia dari penyakit-penyakit, yakni dia dilindungi. Kedua surat tadi melindunginya dari penyakit-penyakit. Subhanallah. Dari syaitan, dari penyakit-penyakit. Wa yuhtamal minal jami'. Kata Imam Nawawi sangat memungkinkan atau memungkinkan dari seluruhnya, mencukupkan dari solat malam, mencukupkan atau melindunginya dari syaitan, melindungi dia dari penyakit. Ini menunjukkan akan keutamaan dua ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Dan ini juga menunjukkan dorongan, motivasi agar kita membacanya. Kapan? Setiap malam. Kalau kita ingin dapatkan pahala qiyamul lail, sudah kita dapat cuma membaca dua surat, dua ayat itu, bukan dua surat ya, dua ayat itu saja. Aman al-Rasul bima unzila ilaihi min Rabbih wal mu'minun kullun aman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu bayna ahadin min ar-rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hadis yang ketiga 1877 An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Mas'ud Al-Ansari dia berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatah, siapa yang membaca dua ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah dalam sebuah malam. Berarti bacaannya malam hari, pembacaannya kafata dua ayat itu sudah mencukupkan dia. Qala Abdurrahman bin Yazid yang mengatakan, falaqitu Abu Mas'ud wa huwa yatufu bil bait. Aku berjumpa dengan Abu Mas'ud sementara dia sedang tawaf di Ka'bah. Fasa'altuhu, aku tanya beliau. Fahaddathani bihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menceritakan kepadaku dengan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bab yang berikutnya 151 keutamaan subabu fadli surat Al-Kahfi wa ayat Al-Kursi. Bab keutamaan surat Kahfi dan ayat Kursi. Hadis 1880 dari Abi Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha 10 ayat min awal surah Al-Kahfi usima min ad-dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, maka dia terjaga dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain 10 ayat min akhir kahfi, dari akhir surat Kahfi. Berarti 10 pertama dan 10 terakhir. Qila sababu dhalik, sababu dhalika ma fi awwaliha min al-ajaib wal ayat. Sebab hal itu adalah pada awal-awal ayatnya terdapat di dalam ajaib, hal-hal yang luar biasa. Wal ayat, tanda-tanda besar Allah. Faman tadabbaraha lam yaftatin bid-dajjal. Siapa yang mentadabburinya, memahaminya, maka dia tidak akan kena fitnah dajjal. Wa kadha fi akhiriha, begitu juga di akhirnya. Qawlu ta'ala, mulai dari firman Allah, afahasib alladhina kafaru an yattakhidhu. Apakah orang kafir itu mengira bahasa bangsa yang mereka menjadikan, dan seterusnya. Ya, surah Kahfi ayat 102 sampai 110, 10 ayat. Hadis yang kedua tentang keutamaan, hadis yang kedua 1881, wa Syu'bah min akhir al-Kahfi. Ya, Syu'bah mengatakan dari akhir surat Kahfi. Berarti ikhtiar untuk kata hatian kita 10 pertama dan 10 terakhir. Hadis 1882, dari Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Mundhir, wahai Aba Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Apakah engkau tahu ayat yang mana dari kitab Allah yang ada semamu yang paling agung? Qala qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Lalu aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala ya Aba Mundhir, wa ya Aba Mundhir, atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka al-a'zam. Apakah kau tahu ayat mana dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? Qala qultu, lalu aku mengatakan Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Fadaraba fi sadri, Nabi memukul dadaku. Wa qala wallahi la yahnika ilmu Aba Mundhir. Demi Allah, selamat, artinya selamat bagimu, bahagia ilmu membahagiakan wahai Aba Mundhir. Ucapan Nabi SAW kepada Aba Mundhir, yang Aba Mundhir ini siapa? Ubay bin Ka'ab. Dia membacakan Al-Quran kepada Nabi. Nabi minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Apa katanya? Apakah aku bacakan kepada Al-Quran sementara Al-Quran turun kepada? Itu adalah keutamaan. Maka ini menunjukkan akan marqabah azimah, ya, kedudukan dan martabat yang agung bagi Ubay. Dan ini menunjukkan bahwa banyaknya ilmunya, wa dalilun ala kathrati ilmihi, banyaknya ilmunya. Wa fihi, di dalam ini juga tabjilul alim fudala'i ashabi wa taqniyatuhum, sang guru atau sang alim tabjil, memuliakan, mengagungkan teman-temannya yang mulia. Dan memberinya kunyah Aba Al-Mundhir. Kemudian wa jawazu madh al-insani fi wajhihi idza kana fihi maslahah. Bolehnya memuji seseorang di hadapan dia. Dipuji spontanitas di hadapan dia, jika di dalam pujian itu ada kemaslahatan. Ini apa dalam ini? Ya. Ya, penghargaan kepada dia. Ketika dipuji pada saat itu, ya, menjadikan dia lebih semangat, kemudian ada kemaslahatan. Walam yakhaf 'alaihi 'ijab wa nahmihi. Dan tidak dikhawatirkan munculnya rasa sombong pada dirinya. Likamali nafsihi, karena sempurnanya jiwa dia. Wa rusukhi fil fitaqwa, dan kokohnya dia di dalam takwa. Jadi terkadang pujian itu sebagai motivasi, tapi harus hati-hati, ya. Itu juga ada pujian, ada sebagian sebuah penghargaan. Dan ini adalah metode dalam pendidikan juga dan motivasi. Qawlu, ucapannya, ayu ayatin min al-Qur'an ma'aka azam qutu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat mana dalam kitab Allah bersamamu yang lebih agung? Mengatakan Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Qala al-qadhi 'Iyad, qadhi 'Iyad mengatakan fihi, dalam hadis ini hujjatun, terdapat hujjah lil qawli bi jawazi tafdhil ba'd al-Qur'an 'ala ba'd wa tafdhili 'ala sa'ir kutubillah ta'ala. Ini terdapat hujjah, argumen bagi perkataan, yaitu bolehnya mengutamakan sebagian Al-Quran terhadap sebagian yang lain. Dan mengutamakan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain. Karena Nabi SAW menanyakan tentang mana ayat yang paling agung dari Al-Quran. Qala wa fi khilaful ulama, Beliau mengatakan di dalam hal ini terdapat perbedaan ulama. Famana min wa Abu Hasan al-Asy'ari wa Abu Bakar al-Baqalani wa jama'atun min al-fuqaha wal ulama. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Bakar al-Baqalani, al-Baqilani dan sekelompok dari orang fikih dan ulama tidak membolehkannya. لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول. Apa alasannya untuk mengatakan tidak boleh kita mengutamakan sebagian terhadap yang lain? Karena mengutamakan sebagiannya berarti ada makna yang tersirat di dalamnya, kurangnya nilai yang bagian yang lain. Kalau ini lebih afdal berarti ini kurang afdal. Walaysa bi kalamillahi naqsun fihi. Di dalam kalam Allah tidak ada sedikit pun yang kurang. Wa ta'awwala haula'i ma warada min itlaqi 'azam wa afdal fi ba'd al-ayat wa surah bi ma'na azim wa fadil. Maka mereka mencarikan makna dari apa ungkapan yang ada dalam hadis tentang itlaq wa a'zam, mengungkapkan ungkapan a'zam, lebih agung, wa afdal, yang lebih afdal untuk pada sebagian ayat dan surat-surat dengan maknanya azimun wa fadil, yang agung dan yang utama gitu, bukan paling ya. Wajib dzalika Ishaq bin Rahawai wa ghairu min ulama wa mutakallimin qalu wa huwa raji' ila ardh bi ajri qali dzalika wa jazil thawabihi. Sebagian yang lain seperti Ishaq bin Rahawai dan selainnya dari ulama membolehkan bahwa ada sebagian lebih afdal dari yang lain. Mereka mengatakan hal itu kembali kepada agungnya pahala orang yang membacanya dan besarnya ya, atau banyaknya pahala, agung dan banyaknya pahala. Wal mukhtar, dari perbedaan ini apa yang menjadi pilihan kita? Jawab qauli hadhihi al-ayah wa hadhihi surah a'zam. Bolehnya kita mengatakan ayat ini atau surat ini lebih afdal, lebih agung. Ya. Dengan mana anna thawab al-muta'allaq biha akthar. Bahwa pahala yang berhubungan dengannya lebih banyak. Wa huwa ma'na al-hadis. Itulah makna dari hadis. Qala ulama, ulama mengatakan innama tamayyazat ayat kursi biqawli a'zam. Ayat kursi itu istimewa hanyalah disebabkan karena biqawliha a'zam lima jama'at min usul asma, dia itu lebih agung. Diistimewakan ayat kursi itu karena dia lebih agung, karena di dalamnya terdapat usul dasar-dasar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sifatihi al-ilahiyah, dan sifat-sifat ilahiyahnya. Wal wahdaniyati wal hayat wal ilmi wal mulki wal qudrati wal irada. Ya. Keesaannya, kehidupan, ilmu, kekuasaan, kudrat, irada. Wa hadhihi sab'a usul al-asma'i wa sifat. Ini adalah dikatakan ya, adalah usul dasar dari nama-nama dan sedikit arahan karena Imam Nawawi terpengaruh dengan Asy'ariyah yang dia mengatakan bahwa sifat Allah itu tujuh yang utama, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membagi-baginya. Bagi yang siapa ingin memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya silakan baca buku yang sudah diterjemahkan karangan Syekh Abdul Razak dengan judul Fiqhu Asma'ul Husna. Beliau membagi bagaimana kita bisa memahami ya nama-nama Allah itu, dia sebagai samping dia nama, dia juga ada sifat. Kemudian sifat itu juga ada sifat yang berhubungan dengan apa? Dengan perbuatan. Ada sifat berhubungan dengan zat dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.